jangan hanya bisa umbar janji aja. Karena sampai kini tak ada buktinya, dan mestinya saat ini kau menyadarinya. Mau sampai kapan kau terus berpura-pura? Dan harusnya kau bicara, oh, jujur apa adanya. Dan tak perlu sedikit pun kau harus berpura-pura sampai melebihi kata-katamu. Dan ternyata kau sia-kan kepercayaan yang telah kau janjikan. Kau abaikan. Mungkin sekarang kau terlambat sudah untuk menyesalkan. Dan harusnya kau berpikir kepercayaan mahal harganya. Sia-kan kepercayaan yang telah kau janjikan.